Matius pasal 27. Melambi ipa naraatami tulako kapala imang sola pekamberan to Yahudi lambunoi to puang Isa. Mangkai jo napang pepumpungan mi namales solanni napangoloi lako gubernur Pilatus. Ia ton nakita mi Yudas to puang Isa. Kumua dibicara mi na diraatamo la dibuno menasam mi. Napapole todoi talung pulo pera lako kapala imang sola pekamberan to Yahudi. Nakua. Salah tunggu mo. Nasaba aku mo rana posaba. Nala dibuno toto tong kasalan. Apa mebali itu lako tau nakua. Tangia kami iseng kitu. Iku ikona. Napesamboron ni jodoi pera tama bola puang ala ta'ala. Namalen toke kalena, na alami kapala imang jo doi pera, namangkada na kua. Ya tek doi, tek dana wakding dipatama kas na bola puang ala ta'ala situru aturan agama. Nasaba, ya tek doi, direken alirara. Batuanana, mangkamo dipake engka atau sunga na tau. Ya to namangkamo siturui, na aliami padang disanga padang panampakurin, na pulamunan ni tomentama tondok. Ya mojo'o, na disangito'o padang rara ratu lako to Allah. Susi mijo'o, an najaji to mangka na pau na biermia to na anu kumua. Na tarima mito talung pulo do ipera, pada alinna mesa tau jo Israel, susi to pura dipatantu mojio. Na iya jo doi, na pake nali padang panampakurin, susi to napasan puang ala ta'ala lako kaleku. Ia to na dipangolomo puang Isa lako gubernur Pilatus, naku tanaimi nakua. Tongan naraka, iko mo raja to Yahudi? Na pebalimi nakua. Susi tu utapaunna, aku mo. Apa ia to na parapasan ni kapala imang, sola pekamberan to Yahudi to puang Isa, te dabang na pebalii. Ia mojo'o namang kada gubernur Pilatus nakua. Teda raka Musa dingi kumua, gajah buda to apa na para pasangko. Apa teda bang na pebali ipuang Isa? Ya mojo'o na jangga gubernur Pilatus. Ya ke pangramian pasca, kabiasan namo gubernur Pilatus, laparan mesa to ditarungku, situru petadan na to buda. Na iya jo watu, de mesa to ditarungku, gajah kaisenan to panggaukanna, disanga Barabas. Ia ton na buda mo tau sirempun, mekutana mi gubernur Pilatus lako, nakua. Inda narami kadongi laku laparan. Barabas raka, batu Isa raka, to disana almase. Ia mo na mekutana susi jo'o. Nasabak na iseng kumua, iari na pangoloi kapala imang sola pekamberan to Yahudi to puang Isa, lako kalena, sanga maseriatiri. Ia to na cumadokko mo gubernur Pilatus ntangai te karakara. Ratu mito pepasan jo mai bainena kumua. Danggi pentamai urusanna, temai tun newai tu tau te dah kesalanna. Nasaba aku pang tindoan jo tau te dah kesalanna, naliwa melajatan. Apa narasi kapala imang sola pekamberan to Yahudi jo to Buddha, kumua na petadai na dilaparan to Barabas, na dibuno to puang Isa. Naku tanayomi gubernur Pilatus tu lako to Buddha na kuah. Indan naralaku laparan te tau sora dua. Mebali mi nakua. Barabas! Nakua mo. Ia kesusi jo, nalaku patumbai jo puang Isa to disanga almase. Metamba mitu lako to buda nakua. Hampangnya! Nadadu pole pa mekutana nakua. Kasalan apa rato mangka napo kau? Apa naandongi pole merak jo to buda nakua. Pampengia. Ia to nakita mi gubernur Pilatus, umua teda mo nalam pesak dingi tau, nalam maricu mi, nalam iwai na baseli manna jo olona to buda, namangkada na kua. Teda ku puisen ni to kematian na jo tau, isemi kamu solangasan. Mebalingasan mi tu lako to buda na kua. Ake mo na kami mo rasola matiki, puisen ni to kematian na. Nalaparan mi gubernur Pilatus to Barabas, na pangperambian ni to puang Isa, na manempang ben nila di pampang. nabawa mi suru dadunna Gubernur Pilatus to puak ngisa tama salasa gubernur, namane tambay ngasan ni to solana an natalimbung ni. Naalay mi to bajunna, napapakei baju lando makudara. Napasongkoi mahkota, toringe keruri di kabua, napatoy tekken to lima kananna. Namengguntu di olona na capak-capak inakua. Salama Raja to Yahudi. Na cikkudui, na patong itekken to ulunna. Ia to namangka motulako surudadun capak-capak i, na sulemi jo baju lando makudara, na papakei to baju nauna moia. Namane solani to puang isa lako salean ladi pampang. Ia to namesumu jo surudadu males solan puang isa, sitamu mimesa tau jo tanggalalam. Ia jo tau disanga Simon to Kirene. Na paruku itu lako surudadu, mpasan mito kaju sitamben na puang isa. Ia to naratu mo lako buntu-buntu disanga buntu Golgota, batkonanna buntu ulu tau. Na paisoi mianggoro di pasirau padu to puang isa. Ia to nalepai, ciain nisoi. Na pampang mito puang isa, na manen loterei to pakianna, lanani nisan ni kumua umbon narato lana putawa. Mangkai jio, si cadok kamin nampai to puang isa. Den panguki di pajau dek na ulun na puang isa, tompaui ciapari na dipampang to kumua, ya motee puang isa, raja to Yahudi. Den toda dua parampok na solam puang isa dipampang, mesa jo sa'de kananna, na mesa jo sa'de kairinna. Ia to tau liulalan tu jio, pada mangroge kolong capak-capak puang isa na kua. Hei, iko motol ropokan bola puang Allah Ta'ala. Na talungal lo ralamunain kabu apolei. Ia ketongan na ko anak Allah Ta'ala. Pasalama ako kalemu, amu melau jamai, ntu kaju sitamben. Susitode itu lako kepala imang, guru agama na pekamberan to Yahudi, capak-capai puang isa na kua. Eh, tau lain dapat salama. Apa tangan dapat kulem pas salama kalena? Ya kerajaan datangan itu Israel. Melalui teto jauh mai kaju si tamben. Gimana katapai? Na katapai to puang latala. Na nakwatopa kumwa na kalatalai. Jadi lata kita eh. Manuhari ka puang latalam pas salama teto. Ia to parampok to dipampang sola, la abin capa apa puang isa susi jo. Ia to natanga mualo, memapat tangasang mijo tondok talungjang masainna. Ia to natatek talu mo karuen, nandongi mi gamaranna to puang isa metamba na kua. Eli, Eli, lama sabakani. Coba tuananna. Oh puang Allah Ta'alaku. Oh puang Allah Ta'alaku, caparimu salaina. Batu pira-pira toto sa'ding ijo petambana, namang kada nakua. Tambai Nabi Elia. Deme satau, tak pamalen nala baraba batu, na cumu itama anggorok macukka, namane empalaku capak sang tangke kaju, anna pamimi ito puang isa. Apa nakua to tau lain? Tajan ni, anta kitai, batu laratu tongan rika Nabi Elia, lampas salamai. Katapakanna, nandong nyomi gamaran na puang isa metamba, naka tu sungakna. Ia jo watu, ia to kain pesapak lambola puang Allah Ta'ala, jace tipang dua, jaumai ratu dok, nino to padang, nati piak to buntu batu, na ia to liang titimbak, na buda batang rabuk to matapak to na anu, di patua pole. Na ia to na tua pole mo puang isa, mesumila mai liang tu lako to tua pole mo, na male de Yerusalem, kota na puang Allah Ta'ala. Na buda taung kitai, ia to kamandang surudadu, sola-solana to nampai puang isa, sila jatan tongan ni to na sa'ding ni to nino, sola na kitai to apa jaji. Na mangkada na kua, tonganna, ya te tau anak Allah Ta'ala. Den to buda bainen tu jio membela-bela bang mengkita. Ia motonturu mo puang isa, na bali iton na jio una pa tanah Galilea. Susin na jio ito Mariam Magdalena, Mariam Indona Yakub Sola Yusuf, na indona Yakub sola Yahya. Ia ton nalabongi mo, ratu mi toto sugi di sanga Yusuf to Arimatea ton turu mo puang Isa. Male mi mangolo lako gubernur Pilatus, mpetadai kumua an nadibento batang rabukuna puang Isa. Napang parentam mi gubernur Pilatus an nadiben. Natarima mi Yusuf jo batang rabuk, nabalun ni kain lenan to barukpa. Naman empatame liang baru, to nagaraga Yusuf jo buntu batu. Mangkai jo'o, nalenten ni to batu tonggo, natungusan ni jo'o liang, namane male. Yato Maryam Magdalena sola Maryam laenna, torobang cuma dokon tu jio siolon ba'aba liang. Masawan na ton na allo katorroan mo, male mitu lako kapala imang sola to Parisi, mangolo lako gubernur Pilatus, nametada na kuwa. Tabe kita. Kiingaran pato kadanna jo to mang palausala ton natua panakua yan na allo mang pentallunna mo latu opole ade jo mai kamatean ya mo jo bai melo keden ni tau tasua njagai jo liang na ratu lako allo mang pentallun danggi na ratu to anak gurunna mboko to batang rabukuna na malem palausala to budak kumua tu opole mi jo mai kamatean na. Nalak bi Buddha tahu di palau salah, na iya to natuun apa? Na kuwa mo Pilatus lako. Bawa mi temai suru dadu, na pe majaga itongan ni to liang na. Malai mi nasolanjok suru dadu, na suan tungui melo ijo liang, na jaga itongan ni.